Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Hari surah apa sih? Sekarang. Hadis 890. Hadis yang dikutip oleh Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud nomor 134, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan ibn Mubarak. Demikian pula At-Tirmidzi dan Ibn Abi Dunya dari jalan Ubaidullah bin Zahar, dari Ali bin Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, ia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan, wahai Rasulullah? Apa itu keselamatan? Maka Rasulullah SAW bersabda, imlik alaika lisanak, hendaklah kamu tahan lisanmu. Wal yasa'ka baituka, dan hendaklah rumahmu mencukupimu. Wabki ala khati'atika, dan tangisilah dosamu. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, dan biasanya Imam Tirmidzi apabila berkata hasan itu beliau mengisyaratkan di sana ada kelemahan yang ringan. Dan memang ya, ada di dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Zahar bin Yazid al-Alhani, ya demikian pula ya Ibnu Yazid, yaitu Ali bin Yazid, keduanya lemah. Akan tetapi hadis ini menjadi kuat, menjadi hasan dari jalan yang lainnya. Karena akhirnya ya, kalau kita perhatikan definisi al-Imam At-Tirmidzi terhadap hadis hasan, kita akan dapati bahwa hadis hasan menurut Imam Tirmidzi itu apabila dikuatkan oleh jalan lainnya. Maksudnya hasan li ghairihi. Dan ini memang demikian. Di mana Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Mu'ad bin Rifa'ah, haddatsani Ali bin Yazid. Kemudian ia mengeluarkan dari jalan Ibnu Ayyash, dari Usaid bin Abdurrahman Al-Khuth'ami, dari Farwah bin Mujahid Al-Lakhami, dari Uqbah bin Amir, bahwa ia berkata, aku bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, dalam hadis 891, ya Uqbah bin Amir, sil man qata'aka, wa'a'ti man haramaka, wa'fu amman zalamaka. Wahai Uqbah bin Amir, sambunglah orang yang memutus tali silaturahim, dan berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang menzalimi dirimu. Qal, Uqbah berkata, thumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Uqbah bin Amir, himlik alaika lisanak, wal yasa'ka baituk, wabki ala khati'atik. Tahanlah lisanmu, dan hendaklah rumahmu mencukupimu, dan tangisilah dosa-dosamu. Kemudian aku bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Uqbah ibn Amir, ala u'allimuka suwaran ma'unzilat fit Taurah, wala fit Zabur, wala fil Injil, wala fil Furqan misluhun. Maukah aku ajarkan kepada kamu beberapa surat yang tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Zabur, tidak pula dalam Injil, tidak pula dalam Al-Furqan yang sama dengannya, yang sepertinya. La ya'tiyanna 'alaika lailah illa qara'tahunna fiha. Maka usahakan setiap malam engkau baca ayat surat-surat ini. Itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Qala Uqbah, berkata Uqbah, fama atat 'alayya lailah illa qara'tuhunna fiha. Tidak ada satupun malam kecuali aku selalu membaca surat-surat tadi. Wa huqqali alla ada'ahunna wa qad amarani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah menjadi berhak buat saya untuk tidak meninggalkannya sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkanku dengan surat-surat tersebut. Syekh Al-Albani berkata, Farwah bin Mujahid apabila ia menyampaikan dengan hadis ini, ia berkata, ala farabbi man la yamliku lisanak lisanah aw la yabki ala khati'ati. Ya, ala farubba man la yamliku lisanah. Kata Farwah bin Mujahid, ketahuilah banyak orang yang tidak bisa menahan lisannya, banyak orang yang tidak menangisi dosa-dosanya, dan banyak orang yang rumahnya tidak mencukupinya. Maksudnya, ya, rumahnya tidak mencukupinya, maksudnya itu anjuran untuk Rasul, dari Rasulullah SAW untuk banyak-banyak tinggal di rumah. Ya. Aku berkata, sanad hadis ini sahih. Rijalnya semuanya thiqat, ma'ruf, selain Farwah bin Mujahid ini. Di mana Ibn Hibban telah menyebutkan dalam al-thiqat, dan beberapa jamaah meriwayatkan darinya. Al-Bukhari berkata, kanu la yashukuna anahum minal abdal. Dahulu para ulama tidak ragu bahwa ia termasuk al-abdal, maksudnya orang-orang soleh. Ya. Dan At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalannya Al-Dhiya. Ya, maksudnya Al-Dhiya juga meriwayatkan dari jalannya. Dari jalan Ibn Sam'an dan Rishdin bin Sa'ad dari Uqail. Keduanya dari Ibn Shihab, dari Abdurrahman bin Sa'ad, dari Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Dari ayahnya. Ia berkata, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku dengan perkara yang aku bisa pegang. Maka Rasulullah SAW bersabda, amlik alaika hadha wa asyara ila lisanih, tahan ini. Maka beliau mengisyaratkan ke lidahnya. Aku berkata, kata Syekh Al-Albani, sanad ini lemah. Ibnu Sam'an namanya Abdullah bin Ziyad bin Sulaiman bin Sam'an al-Makhzumi matruk. Sedangkan Rishdin bin Sa'ad ini lemah. Akan tetapi hadis ini bisa menjadi naik dengan sebelumnya. Ya. Kemudian aku mendapatkan penguat lain dari riwayat Shadaqah bin Abdullah dari Abdullah bin Ali dari Sulaiman bin Habib dari Aswad bin Asram al-Muharibi. Dikeluarkan At-Tabrani. Ya, dan Shadaqah ini lemah, akan tetapi dimutaba'ah oleh ya dalam jalan lain dan sanadnya menjadi sahih. Allahu a'lam. Di sini akhi menunjukkan wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada Uqbah bin Amir. Apa itu wasiat-wasiat Rasulullah? Di mana Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, ya, apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yang pertama, tahan lidahmu. Karena memang lidah ini, Pak, bagian tubuh yang tak bertulang. Tapi bahayanya minta ampun. Berapa banyak kejahatan lisan yang dilakukan oleh lisan. Ia berkata tanpa ilmu. Dia pun juga melakukan kedustaan-kedustaan. Yang paling berat itu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga bergibah, menebar aib orang, ia menjelek-jelekan manusia, menyakiti hati tetangga. Berapa banyak lisan-lisan itu, subhanallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, setelah Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau tentang pintu-pintu kebaikan, tentang kepala segala urusan, tentang tiang segala urusan dan puncaknya. Kemudian Rasul bersabda apa? Ala adulluka bimilaki dhalika kullih. Maukah aku tunjukkan kamu kepada kunci semua itu? Apa kata Rasulullah? Ya, tahan ini. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bima takallamu bih. Apakah kita akan disiksa oleh Allah disebabkan ucapan-ucapan kita? Kata Rasulullah, takilat ka ummu. Kamu ini bagaimana, hai Mu'ad? Fahal yakubun nas ala manakhirihim wa firwatin ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia yang ditelungkupkan ke dalam neraka jahanam? Iya, akibat daripada hasil-hasil lisan-lisan mereka. Bahaya lisan ini, Pak. Iya. Masuk di dalam lisan tentu jari jemari yang mengetik. Ya, antum terkadang ngetik ya di BB, ngobrol sana sini yang isinya mencemooh dan yang lainnya. Yang kedua kata Rasulullah, wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu mencukupimu. Maksudnya kamu banyak-banyak tinggal di rumah. Iya. Terlebih akhi, kalau kita hidup di zaman fitnah, di mana fitnah merajalela. Kalau kita keluar rumah, kita tidak lepas dari yang namanya fitnah. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak tinggal di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda kepada sahabat lain yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr? Ya Abdullah, ya kaifa bika idza kunta fi husaratin minan nas? Bagaimana sikap kamu kalau kamu tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Iya. Bagaimana? Wa kanu hakadha, dan mereka seperti ini perjanjiannya, sudah tidak bisa dipercaya lagi. Sudah hancur, kata Rasulullah. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Ya, yeah. Jadi kalau kita tinggal di sebuah tempat yang di situ kerusakan sudah merajalela, di mana kalau kita keluar rumah pun tidak lepas dari fitnah, fitnah dan fitnah, ya, yeah. Maka lebih baik kita banyak-banyak tinggal di rumah. Makanya di sini itu menunjukkan penting, Pak, kalau kita punya lingkungan yang Islami, ya, yeah. Kalau misalnya di sana ada sebuah perumahan yang udah pada ngaji, sehingga kita terjauh dari fitnah, mendidik anak pun mudah. Ya, itu penting sekali di zaman yang penuh fitnah seperti ini akhir Islam. Yang ketiga kata Ibnu, kata Rasulullah, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu. Artinya jangan kamu mikirin dosa orang lain, pikirkan dosamu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As tadi. Ya, bagaimana kalau kamu tinggal di suatu tempat yang di situ manusia telah rusak? Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Wa alaika bi khassati nafsik, hendaklah kamu lebih memikirkan dirimu sendiri. Di zaman yang penuh fitnah, ya akhi, kita enggak usah mikirin orang lain. Yang kita pikirkan diri kita, dosa kita. Kalau kita mikirin orang susah, Pak. Iya. Aduh, gimana nih orang kok gini, gini, gini, gini. Yang terpenting kita sudah benar apa belum? Yang terpenting kita sudah belum menuntut ilmu, sudah belum kita mengamalkan ilmu. Itu yang kita pikirkan, Afi. Allah, kalau kita lebih memikirkan dosa orang daripada dosa sendiri, saya yakin kita tidak akan bisa ya introspeksi diri. Tidak akan bisa, Pak. Kalau kita selalu memikirkan dosa orang lain, Pak, akan ada perasaan di dalam diri kita bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita selalu memikirkan dosa orang lain, itu akan selalu muncul dalam hati kita rasa keangkuhan, kesombongan, kesombongan bahkan. Maka dari itu hati-hati. Iya, terkadang dosa kita yang gede kita tidak bisa melihatnya, Tapi kesalahan teman kita yang kecil kita bisa melihatnya. Orang seperti ini hakikatnya tidak diberikan oleh Allah rahmat oleh Allah. Bagaimana tidak? Makanya kata para ulama, dzikrullahi dawaun wa dzikrun nasi daun. Mengingat Allah itu obat, sedangkan mengingat manusia itu penyakit. Ya. Terkadang kalau kita mikirin orang-orang muncul suudon, akhirnya apa? Suka gibah. Akhirnya apa? Tajassus, mencari-cari kesalahan. Daripada mikirin orang lain, mendingan mikirin kita sendiri. Dosa kita lebih banyak. Kemudian ya, di antara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Uqbah, kata Rasulullah dan hadis 891 itu, silman qata'ak, sambunglah orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kamu. Sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu yang membalas saudaranya yang berkunjung, bukan. Walakinnal wasil alladhi idza quti'a wasalah. Hakikat orang yang menyambung silaturahim itu, kata Rasulullah, yang apabila ia diputus hubungannya oleh saudaranya, ia sambung kembali. Itu hakikat daripada menyambung silaturahim, Pak. Tapi ingat ya, silaturahim itu hanya khusus kepada yang punya hubungan rahim. Adapun yang enggak punya hubungan rahim, ya bukan silaturahim namanya. Kalau kita kan suka apa ya, memutlakan kata silaturahim itu terlalu luas gitu, Pak. Ya, antum pergi mau ke rumah teman antum, akhi ana mau silaturahim. Emang silaturahim apaan sih? Ya, kalau kita sama teman kita yang tidak ada hubungan rahim sama sekali, bukan silaturahim namanya, Pak. Silaturahim itu artinya menyambung rahim, berarti khusus kepada saudara kita yang mempunyai apa, hubungan kerabat. Adapun kepada saudara kita, teman kita, apa, yang tidak ada sama sekali hubungan rahim, itu namanya bukan silaturahim, Pak, tapi namanya berkunjung. Ya, dan tetap ya, berkunjung ke tempat teman yang soleh pun dianjurkan oleh Islam ya. Kemudian kata Rasulullah, wa'ati man haramak, beri orang yang mencegah kamu. Artinya, kalau ada orang bakhil kepada kita, kita jangan bakhil sama dia. Ini merupakan kaidah yang agung buat kita. Apa itu? Bahwa maksiat jangan dibalas dengan maksiat. Kesalahan jangan dibalas dengan kesalahan. Dosa jangan dibalas dengan dosa. Kalau ada orang tidak mau, ya, misalnya kita pernah suatu ketika dalam keadaan susah, kita butuh bantuan, kemudian kita minjem sama teman kita, tapi teman kita enggak mau ngasih pinjam, padahal dia bisa memberikan pinjaman. Jangan kita berkata, oh nanti kalau saya mampu, saya enggak bakal kasih pinjam. Iya, jangan lagi. Tetap kata Rasulullah, ya berikan pinjaman, kalau ternyata nanti suatu ketika dia susah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzalimimu. Ini berat. Karena orang yang memaafkan yang menzalimi kita itu ya akhi, perkara yang subhanallah, terkadang jiwa kita itu merasa kesal terhadap orang-orang yang menzalimi kita, Pak. Tapi ketika kita memaafkan, subhanallah, luar biasa. Itu menunjukkan jiwa yang besar. Iya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan lagi, hai Uqbah, maukah aku ajarkan kepada kamu surat-surat yang tidak pernah turun dalam Taurat, tidak pula Zabur, Injil dan Al-Furqan, yang sama dengan itu. Iya. Dan usahakan, kata Rasulullah, setiap malam kamu baca. Apa itu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini, Pak. Kebiasaan Rasulullah SAW sebelum tidur itu ya, beliau baca itu, Pak. Allahu ahad, qul falak, wa'udzu binnas, kemudian dikumpulkan, ditiup, lalu diusap dari kepala sampai ya, yang bisa kita usap. Beliau lakukan itu 3 kali. Tapi terkadang kita ini sulit juga ya. Baru baca bismika Allahumma aja udah bobo duluan. Karena setannya enggak suka ya kita berzikir kepada Allah. Hadis 892. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan ini lafaz Abu Dawud, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abdullah bin Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, demikian pula Ad-Darimi, Abu Ya'la dalam Musnadnya, dan Ibn Hibban dalam Sahihnya, Ibn Abi Syaibah dalam Musannafnya, Ibn Abi Dunya dalam kitab As-Samtu, Al-Bayhaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan Ibn Asakir dalam Tarikhnya, dari jalan Syarik, dari Ar-Rukain, dari Nu'aim bin Hamdalah, dari Ammar bin Yasir secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu wajhani fi dunya, siapa yang di dunia punya dua wajah, kana lahu yaumal qiyamah lisanani min nar, maka kelak pada hari kiamat ia akan diberikan dua lidah dari api neraka. Al-Iraqi berkata sanadnya hasan. Syekh Al-Albani berkata muhtamal, kemungkinan. Karena ia mempunyai beberapa syawahid, di antaranya hadis man kana dza lisanain ja'alallahu yaumal qiyamah lisanaini min nar. Siapa yang punya dua lisan, maka Allah akan jadikan untuk dia dua lisan, dua lidah dari api neraka. Al-Mundhiri berkata diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samtu, At-Tabrani, Al-Asbahani dan yang lain dari Anas. Al-Haythami berkata diriwayatkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat, dan di dalam sanadnya ada Miqdam bin Daud dan ia lemah, dan Al-Bazzar meriwayatkan juga yang sama dengannya, dan demikian pula Abu Ya'la, tapi dalam sanadnya ada Ismail bin Muslim Al-Makki dan ia lemah. Al-Qudai meriwayatkan dari jalannya juga, yaitu dalam kitab Musnad Ash-Shihab, demikian pula Abu Ya'la, Ibn Abi Dunya, dari Al-Hasan dan Qatadah dari Anas. Maka dengan jalan-jalan ini hadis ini menjadi sahih. Iya, Allahu a'lam. Hadis ini akhi menunjukkan larangan kita punya dua wajah. Maksudnya dua wajah gimana sih? Hah? Kalau kesini beda lagi, kesini beda lagi gitu, Pak. Apa munafik ini? Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Munafik. Memang sifat munafik begitu. Ya, orang munafik itu kalau di depan kaum muslimin, wah, saya mendukung kalian. Tapi kalau kumpul sama orang Yahudi, teman-teman mereka, apa kata mereka? Kami itu cuma memperolok sama mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam surat apa? Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, dengan teman-teman mereka, mereka berkata kami bersama kalian, kami itu hanya memperolok mereka. Terkadang ada orang seperti itu, Pak. Di hadapan orang Islam, di hadapan ahlu sunnah mengatakan, oh saya cinta Abu Bakar. Tapi kalau ketemu sama setan-setan yang sesama Syiah, dia bilang, wah Abu Bakar itu. Nah itulah namanya dua wajah itu, Pak. Namanya. Iya. Di depan orang beda, depan yang lain beda. Maka Rasulullah SAW mengancam dalam hadis ini. Iya. Siapa yang mempunyai dua wajah di dunia ini, kata Rasulullah, maka kelak pada hari kiamat ia akan diberikan oleh Allah dua lidah dari api neraka. Na'udzubillah. Hadis 893. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalan Hisham, ia berkata, haddatsana Qatadah dari Al-Hasan, dari Samurah bin Jundub, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar wa firatin wala bijahannam. Jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah, tidak pula dengan kemurkaannya, tidak pula dengan api neraka jahannam, dalam satu riwayat dengan neraka jahannam. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Al-Hakim berkata sahih dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan memang seperti itu kalau bukan karena An'anah Al-Hasan Al-Basri. Karena Al-Hasan Al-Basri itu mudallis, Pak. Dan mudallis itu kalau meriwayatkan dengan lafaz an maka tidak diterima. Iya. Akan tetapi semoga kata beliau hadis ini hasan dengan riwayat yang lain. Yang dikeluarkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari jalan Abdul Razzaq, ya, dari Ma'ma, dari Ayub, dari Humaid bin Hilal, memarfu'kan. Aku berkata ini sanad mursal yang sahih. Nah, kalau ada hadis marfu tapi lemahnya ringan, dikuatkan oleh mursal yang sahih, maka naik derajatnya kepada apa? Hasan li ghairihi. Allahu a'lam. Hadis ini, akhi, menunjukkan larangan kita saling melaknat dengan laknat Allah, dengan mengatakan semoga Allah melaknat kamu, atau dengan kemurkaan Allah dengan mengatakan semoga Allah memurkai kamu, atau dengan neraka jahanam semoga kamu masuk neraka jahanam. Tidak boleh, Pak. Ya, haram. Kita ini, Pak, sesama muslim itu harus saling mendoakan. Ya. Kalau kita misalnya kesal, marah sama seseorang, doakan saja Allah yadik, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Iya. Adapun kita katakan semoga Allah melaknat kamu, laknat itu artinya apa sih? Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Ini doa-doa yang tidak baik. Sesama muslim itu harus saling mencintai, harus saling berkasih sayang. Ya, kalau kita melihat seorang muslim yang menyimpang, doakan ia dengan kebaikan, ya akhal Islam, a'azakumullah. Ya. Hadis 894, hadis yang panjang sekali. Hadis tentang kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Kisah yang panjang, bagaimana beliau mencari kebenaran. Salman Al-Farisi bercerita, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah seorang laki-laki dari Persia, dari sebuah tempat namanya Asbahan. Asbahan itu di daerah Iran, Pak. Ya. Min ahli qaryatin minha yuqalu lahu Ji. Di sebuah desa yang bernama Ji atau Jai. Dan ayahku berasal dari Dahqan. Wa kuntu ya ahabbu khalqillah ilaih, dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Falam yazal bihi hubbuhu iyai hatta habasani fi baitihi, saking cintanya ayahku kepadaku sampai-sampai aku dipingit dalam rumahku. Tak boleh keluar, kata Salman. Mulazimun nar, aku diperintahkan untuk terus menjaga api, karena agamanya apa? Majusi. Majusi itu penyembah api. Kama tuhbasul jariyah, sebagaimana seorang gadis dipingit. Wajhattu fil majusiyah hatta kuntu qatinan nar, dan aku bersungguh-sungguh dalam agama majusi sehingga aku menjadi penjaga api. Ya. Alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan, yang selalu menyalakan api dan tidak membiarkan ia padam walaupun sesaat. Qal wa kanat li abi dhai'ah 'azimah, dan adalah ayahku punya ladang yang banyak, yang besar. Fasyugila bi fi bunyanin lahu yauman. Suatu hari ayahku disibukkan dengan bangunan. Faqala li ya bunai, inni qad syugiltu fi bunyan hadzal yaum an dhai'ati. Hai anakku, aku sekarang ini sedang sibuk dari urusan, ya. Dari urusanku, kata beliau. Fadhhab fattali'ha. Pergilah dan coba kamu lihat pekerjaanku di sana itu. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid. Ayahku pun memerintahkanku pada perkara yang sebagian yang ia yang inginkan. Akhrajtu uridu bai'atah. Aku pun keluar untuk memeriksa pekerjaan ayahku itu. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Aku pun melewati sebuah gereja dari gereja-gereja Nasrani. Lalu aku mendengar suara-suara di sana yang mereka sedang sholat. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana? Karena ayahku selama ini memingitku di rumahku. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum, ketika aku melewati gereja dan mendengar suara mereka, aku pun masuk untuk melihat apa yang mereka lakukan. Falamma ra'aitum a'jabatni salatuhum, ketika aku melihat salat mereka, aku merasa kagum dengan salatnya mereka itu. Aku pun merasa suka dengan agama mereka. Lalu aku berkata, hadza wallah khairum minad din alladhi nahnu alaih. Demi Allah, ini agama lebih baik daripada agama saya. Karena Salman agamanya apa? Majusi, ya. Fa wallahi ma taraktum hatta gharabati syams. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka sehingga matahari pun terbenam. Dan aku tinggalkan tugas ayahku sementara ayahku mencariku. Iya. Ketika aku datang kepada ayahku, ayahku berkata, "Di mana kamu hai anakku? Bukankah aku tadi menyuruhmu untuk melakukan tugas?" Aku berkata, "Hai ayahku, tadi aku melewati orang-orang sedang sholat di gereja. Maka aku merasa kagum dengan agama mereka. Ya demi Allah, aku terus-menerus bersama mereka sampai terbenam matahari." Maka ayahnya berkata, "Hai anakku, agama mereka itu tidak baik. Tidak ada yang lebih baik daripada agama kita dan agama ayah-ayah kita." Aku berkata, "Tidak demi Allah, agama itu lebih baik daripada agama kita." Maka ayahku merasa khawatir. Maka aku pun diikat dengan rantai-rantai besi, sehingga aku pun kembali dipingit di rumahku. Salman berkata, "Faba'athu ilan Nasara." Kemudian aku mengirim orang kepada orang Nasrani itu. Lalu aku berkata, "Nanti kalau ada orang datang dari Syam," kayaknya ada yang terlewat ini. Oh iya, ada yang terlewat ini, betul. Ya, sebelumnya Salman berkata, lalu aku bertanya kepada orang-orang Nasrani itu, "Di mana aku bisa menghubungi agama ini? Bisa aku bisa kenal?" Mereka berkata, "Nah, di Syam sana." Lalu aku pun pulang ke ibu ke ayahku, sementara ayahku sedang mencariku sampai kisah tadi, ya. Kita lanjutkan. Lalu aku pun mengutus seseorang kepada orang Nasrani. Lalu aku berkata kepada mereka, "Apabila ada rombongan dari Syam datang untuk berdagang dari orang-orang Nasrani, tolong kabarkan aku," kata Salman. "Qala faqadima alaihim raqbun minasyam tujar minan nasara." Rupanya datanglah rombongan pedagang dari Syam untuk berdagang. "Qala fa akhbaruni bihim." Maka orang-orang Nasrani pun mengabarkan kepadaku melalui seseorang. Lalu aku berkata kepada mereka, "Idza qadaw hawaijahum wa aradu raj'ah ila biladihim fa'adhinuni bihim." Kalau mereka mau pulang lagi ke Syam, tolong beritahukan aku. "Falamma aradu raj'ah ila biladihim akhbaruni bihim." Ketika rombongan itu mau pulang lagi ke Syam, mereka pun mengabarkan kepadaku. "Fa'alqaitul hadid min rijli." Aku pun melepaskan besi-besi itu dari kakiku. Ya. Lalu aku pun keluar bersama mereka menuju Syam. Sampai demikian Salman, ya. Saking beliau sangat cinta kepada kebenaran, tinggalkannya ayahnya, tinggalkannya ya keluarganya. "Falamma qadimtu wa qultu min man afdalu ahli hadad din." Ketika aku datang ke Syam, aku berkata, "Siapa orang yang paling utama dalam agama ini?" "Qalu al-uskuf fi kanisah." Ada uskuf agung di gereja di sana. Lalu aku pun mendatanginya. Lalu aku berkata kepada uskuf ini, "Sungguh aku sangat suka kepada agama ini. Aku ingin bersama engkau. Aku ingin membantu engkau dalam gerejamu sehingga aku bisa belajar ilmu dari engkau, dan aku ingin sholat bersama kamu." Maka orang ini berkata, "Fadkhul," silakan masuk. Aku pun masuklah bersamanya. Fakana rajulun su, ternyata dia seorang uskuf yang buruk akhlaknya. Masya Allah, baru mau ngaji istilahnya, ya, dihadapkan kepada akhlak yang buruk. Coba, ini ujian. Terkadang ada orang begitu, baru seneng ya sama dakwah gitu kan, pas datang ke pengajian ngadepin ikhwan yang buruk akhlaknya. Salman pun begian, baru datang ke Syam, senang dia sama agama ini, rupanya ketemu sama siapa? Uskuf yang buruk akhlaknya. Bagaimana keburukan akhlaknya? Kata Salman, ia menyuruh orang-orang sedekah, bahkan memberikan motivasi orang supaya sedekah. Faidha jama'u ilahya minha asya, ketika mereka sudah mengumpulkan harta, ternyata ia timbun untuk dirinya sendiri, tidak dibagikan kepada fakir miskin. Sampai-sampai ia berhasil yang mengumpulkan 7 kullah dari emas dan perak. Qala fa abqadtuhu bughdan syadidan, aku sangat benci kepada orang ini. Tapi subhanallah, ya, Salman ini orang berakal, Pak. Ketika ia benci kepada orangnya, tapi ia tidak benci kepada agamanya. Karena agamanya hak. Berarti kesalahan ini individu. Tidak membuat Salman mundur. Ya. Tsumma mat, kemudian Usuf ini pun mati. Fajtamat ilaihi an-nasara liyadfanu. Kemudian orang-orang Nasrani pun berkumpul untuk menguburkannya. Lalu aku berkata kepada mereka, uskuf ini orang yang buruk. Dia memerintahkan kalian sedekah. Dia memberikan motivasi kalian sedekah. Tapi ternyata dia simpan buat dirinya sendiri, tidak dibagikan kepada fakir miskin. Apa kata orang-orang Nasrani? Apa buktinya kamu? Dari mana kamu tahu itu? Kata Salman, aku akan tunjukkan tempat ya, penyimpanannya. Maka kemudian Salman pun membawa ke sebuah tempat. Ternyata dikeluarkan 7 kullah, ya, tempat yang sangat besar itu, yang dipenuhi dengan emas dan perak. Ketika mereka melihat itu, mereka berkata, demi Allah, kami tidak mau menguburkan si uskuf ini. Akhirnya mereka pun merajamnya, kemudian menyalibnya. Iya. Tumajau birajulin akhar faja'aluhu makana. Lalu orang-orang Nasrani itu pun menggantikan uskuf yang lain. Yaqulu Salman, Salman berkata, fama ra'aitu rajulan la yusallil khams ara annahu afdal min. Aku belum pernah melihat ada orang yang lebih utama dari orang yang kedua ini. Rajin salatnya, azhad fid dunya. Aku belum pernah melihat ada orang yang paling zuhud terhadap kehidupan dunia dari dia. Wala argob fil akhirah. Tidak pula ada orang yang paling mengharapkan kehidupan akhirat dari uskuf yang kedua ini. Wala adab lailan wa naharan min. Bahkan sehari semalam ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Fa'ahbabtu hubban lam uhibbu min qablih. Dan aku sangat cinta sekali kepada uskuf yang kedua ini, yang sebelumnya aku belum pernah mencintai seperti itu. Lalu aku pun tinggal bersamanya beberapa zaman sampai ia pun wafat. Lalu aku berkata, ya fulan, ini kuntu ma'ak wa ahbabtuka hubban lan uhibbahu min qablik. Aku selama ini bersama engkau, wahai fulan, dan aku ini sangat mencintai engkau, dan engkau sekarang hendak meninggal dunia. Lalu kepada siapa engkau wasiatkan aku? Dan apa yang kau perintahkan kepadaku, wahai fulan? Maka uskuf ini berkata, ay bunai, wallahi ma'a'lam ahadan al-yawm ala ma kuntu alaih. Demi Allah, hai anakku, aku tidak mengetahui siapa di muka bumi ini ada orang yang punya akidah, keyakinan seperti aku ini. Laqad halakan nas wa baddalu. Manusia telah binasa dan telah merubah agama mereka. Fataraku aksar makanu alaih illa rajulan bil mausil. Dan mereka telah meninggalkan kebanyakan agama mereka, kecuali ada satu orang di sebuah negara namanya Mosul. Si fulan namanya. Kalau kamu mau, pergilah ke dia. Falam mamat, ketika si uskuf ini telah meninggal dunia dan dikuburkan, aku pun pergi ke Mosul, ke Mosul itu. Lalu aku berkata kepada uskuf ini di Mosul ini, hai fulan, sesungguhnya si fulan telah mewasiatkan aku ya ketika hendak meninggal dunia supaya bertemu dengan engkau, dan ia mengabarkan bahwa engkau sama dengannya. Maka kemudian orang ini berkata, aqim indi, tinggallah bersamaku. Fa aqamtu indah, aku pun tinggal bersamanya. Fa wajadtu khairar rajulin ala amri sahibih, aku pun mendapatkan ini orang terbaik sama dengan yang pertama tadi. Falam yalbat an mat, tapi tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Ketika ya, dia hendak meninggal dunia, aku berkata kepadanya, hai fulan, kepada siapa engkau wasiatkan aku? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Dia berkata, ai bunai, hai anakku, wallahi ma'a'lam rajulan ala mitli ma kunna alaihi. Demi Allah, aku tidak mengetahui ada orang yang seperti kami, kecuali seseorang yang ada di sebuah tempat namanya Nasibin. Susulah dia. Ketika orang ini telah meninggal dunia, aku pun pergi ke Nasibin. Aku pun mendatangi orang tersebut. Lalu aku mengabarkan tentang kabarku dan apa yang diperintahkan oleh uskuf yang kedua itu. Lalu orang itu berkata, Hakim Ingdi, tinggallah kamu bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya, dan ternyata aku dapatkan dia seorang yang sangat luar biasa ibadahnya, sebaik-baiknya manusia yang aku dapati. Namun sayang, kata beliau, tak lama kemudian dia meninggal dunia. Ketika ia telah hendak meninggal dunia, aku berkata lagi, hai fulan, si fulan mewasiatkan aku kepada si fulan. Lalu si fulan mewasiatkan aku kepada engkau. Lalu kepada siapa lagi engkau akan wasiatkan aku? Apa yang kau perintahkan, wahai fulan? Orang ini berkata, hai anakku, demi Allah, kami tidak mengetahui ada seseorang yang sama dengan kami kecuali seseorang di sebuah negeri namanya Amuriyah. Dia sama dengan kami. Jika kamu mau, silakan datangi dia. Maka aku pun setelah meninggal dunia, aku pun pergi ke Amuriyah. Aku pun mengabarkan tentang kabarku. Lalu ia berkata, silakan kamu tinggal bersamaku. Kemudian aku pun memang mendapati dia orang yang baik sekali. Aku pun kemudian mencari harta. Aku pun punya binatang ternak berupa sapi dan kambing. Kemudian qadarullah, orang ini pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, aku berkata kepada si fulan, hai fulan, aku selama ini diberikan wasiat oleh si fulan kepada si fulan, dari si fulan ke si fulan, dari si fulan kepada engkau. Apa yang kau wasiatkan kepadaku? Apa yang kau perintahkan kepadaku, hai fulan? Maka orang ini berkata, ai bunai, hai anakku, aku tidak tahu ada seorang pun yang seperti kami di zaman ini. Akan tetapi ini zaman sudah waktunya keluar seorang nabi. Qad adallaka zamanun nabi. Ya, sudah waktunya keluar zamannya nabi. Wa mab'utsun bidini Ibrahim. Ya, diutus dengan membawa agama Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab. Ia akan keluar di negeri Arab sana. Muhajiran ila ardin baina harratain bainahuma nakhlun. Ia kelak akan hijrah ke sebuah tempat di antara dua harrah, dan di antara dua harrah itu ada pepohonan kurma. Bi alamat la takhfa. Ia mempunyai tanda yang tidak tersembunyi. Ya'kulul hadiah. Dia memakan hadiah. Wala ya'kulus sadaqah. Tapi ia tidak mau memakan sadaqah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua pundaknya itu ada cincin kenabian. Fa in istata'ta an talhaq bitilkal bilad faf'al. Kalau kamu mau, pergilah ke negeri sana. Kemudian orang itu meninggal dunia. Aku pun tinggal di Amuriyah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian lewatlah kepadaku beberapa kaum dari Banu Kalb. Banu Kalb itu sebuah kabilah di Arab untuk berdagang. Lalu aku berkata, tahmiluni ila ardil Arab, maukah kalian membawa aku ke negeri Arab? Aku akan berikan semua yang aku miliki itu berupa kambing, demikian pula sapi-sapi. Subhanallah, pengorbanan Salman ya untuk mencari kebenaran luar biasa. Qalu na'am, mereka berkata ya. Aku pun kemudian memberikan hartaku itu semua kepada mereka. Lalu mereka pun membawaku ketika sampai ke sebuah wadil Qura, mereka mendolimi aku. Mereka pun menjual aku kepada seorang Yahudi, sehingga aku menjadi hamba sahaya. Dan aku pun tinggal bersamanya. Dan aku di situ melihat pohon-pohon kurma. Dan aku berharap mudah-mudahan ini negeri tempat hijrahnya Nabi tersebut. Kemudian ketika aku bersama dia, tiba-tiba datanglah anak paman orang Yahudi ini dari kota Madinah, dari Banu Quraidah. Dan dia pun menjualnya kepada dia. Jadi aku, Salman, dijual lagi kepada anak pamannya itu. Lalu ia pun membawaku ke kota Madinah. Demi Allah, ketika aku melihat sifat-sifat kota Madinah, aku yakin ini tempat hijrahnya Nabi. Lalu Allah pun mengutus Rasulnya di kota Mekah. Dan sementara aku tidak pernah mendengar kabar tentang kabar Rasul itu, kata beliau, karena aku, ya, sebagai hamba sahaya, sibuk dengan apa? Ya, membantu majikan tentunya. Sampai akhirnya Rasulullah pun hijrah ke kota Madinah. Demi Allah, aku waktu itu sedang berada di atas pohon kurma. Tiba-tiba majikanku duduk, lalu ia berkata kepada anak pamannya, "Hai fulan, semoga Allah memerangi Bani Qailah itu. Sekarang mereka itu sedang berkumpul di Quba. Ia dengan membawa seseorang yang datang dari Mekah, katanya dia mengaku dia seorang nabi." Rupanya Pak Salman yang sedang di atas pohon mendengar perkataan ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba kata Salman, "Aku merinding mendengar perkataan itu. Sampai-sampai aku merasa aku akan jatuh kepada majikanku." Iya. Kemudian aku pun turun. Lalu aku berkata kepada anak pamannya, "Apa yang dia katakan? Apa yang kamu katakan?" Maka majikan pun marah, lalu ia pun menempelengku dan berkata, "Apa urusan kamu? Ya, sudah, kamu kerja lagi sana." Aku berkata, "Tidak ada apa-apa, aku cuma pengen tahu saja." Kemudian aku pun mengumpulkan beberapa kurma, ya, dalam sebuah bejana. Aku pun kemudian pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Quba. Lalu aku berkata, "Innahu qad balaghani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabun laka ghuraba duhajah. Ahadha syai'un kana indi lis sadaqah. Fara'aitukum ahaku bihi min ghairikum." Kata Salman kepada Rasulullah, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau orang yang soleh. Engkau datang bersama beberapa sahabatmu yang mereka sangat butuh sekali. Kebetulan saya bawa sadaqah ini. Dan aku lihat engkau yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah." Lalu aku mendekatkan kurma itu ke Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Makanlah ini." Sementara Rasulullah tidak makan. Maka Salman berkata, "Hadhihi wahidah." Satu bukti sudah terbukti. Karena kan kata pendetanya bahwa dia tidak makan sedekah. Iya. Kemudian kata Salman, aku pun kembali mengumpulkan kurma-kurma. Sementara Rasulullah sudah pindah ke kota Madinah. Lalu aku datang ke Rasulullah SAW, lalu aku berkata, "Inni ra'aituka la ta'kulu sadaqah, wa hadhi hadiyah akramtuka biha." Aku melihat kamu tampaknya tidak mau makan sedekah. Nah, ini hadiah buat engkau. Iya, sebagai penghormatanku kepadamu. Maka Rasulullah pun makan darinya dan dibagikan kepada sahabat yang lainnya. Salman berkata, "Ini yang kedua buktinya." Iya. Kemudian kata Salman, aku pun berkata, kemudian aku pun datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah waktu berada di Baqi Gharqad, "Faqad tabi'a janazatan min ashabihi," sementara beliau sudah mengikuti jenazah dari para sahabatnya. Sementara beliau sedang duduk di situ, lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu aku berputar, ya, ke belakang Rasulullah. Rupanya Rasulullah sadar, paham apa yang diinginkan oleh Salman. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah pun membuka selendangnya. Maka Rasul Salman pun, apa yang terjadi, melihat cincin kenabian di antara dua pundaknya. Apa yang terjadi? Fangkababtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Maka aku segera memeluknya, aku cium dan aku menangis. Lalu ya Rasulullah SAW bersabda kepada Salman, ya, pindahlah ke depan. Lalu aku pun menceritakan kisahku kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah merasa kagum dengan apa namanya kisah perjuangan Salman mencari kebenaran itu. Namun Salman akhal Islam disibukkan dengan perbudakan, karena Salman kan dijadikan budak. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hai Salman, katib, merdekakan dirimu." Ya, kemudian aku pun meminta majikanku untuk memerdekakan diriku dengan syarat, ya, aku harus menanam 300 pohon kurma, ya, kemudian membayar 40 uqiyah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "A'inu akhakum." Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang lain, "Bantu saudara kalian ini." Maka para sahabat pun berlomba-lomba, ya, ada yang memberikan 30 wadiyah, 30 benih, karena kan Salman janji untuk menanam 300 pohon kurma. Makanya para sahabat kemudian memberikan 30 benih, maksudnya wadiyah itu pohon-pohon kurma yang kecil, Pak, ya, yang siap untuk ditanam kembali begitu. Ada lagi yang membawa 20, ada yang membawa lagi 15. Ya, sampai akhirnya aku terkumpul padaku 300 wadiyah. Lalu Rasulullah bersabda, "Idhhab ya Salman fafakir laha." Pergi ya Salman, ya, kamu cangkuli dulu tanah-tanahnya itu. Ya. Kemudian aku pun, kalau kamu sudah selesai, kata Rasulullah, datang kepadaku. Aku pun kemudian mencangkuliku dan para sahabatku pun membantuku. Para sahabat membantu mencangkuli, ya, tanah itu sehingga selesai dengan cepat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluarlah kepadanya dan kami pun yang mendekati wadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan apa namanya benih-benih tersebut dengan tangannya. Demi Allah, kata Salman, tidak ada satupun benih yang mati di antaranya. Tidak ada satupun yang mati. Lalu aku pun ia berhasil membayar 300 itu, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membawa kepadaku sebesar sebutir telur ayam dari emas dari hasil ghanimah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Ma fa'alal farisi al-mukatib?" Bagaimana dengan nasibnya Salman dengan mukatabahnya itu? Aku pun dipanggil. Lalu Rasulullah SAW sabda, "Khudh hadhi fa'addiha biha." Ambil ini, bayarkan dirimu. Iya, kemudian aku pun mengambilnya dan ternyata pas 40 uqiyah. Lalu aku bayarkan kepada orang Yahudi itu sehingga aku pun merdeka. Iya, namun sayang, kata Salman, aku terluput dari dua peperangan, perang Badar dan perang Uhud. Kenapa? Karena Salman waktu itu masih statusnya budak. Tapi kemudian Salman ikut perang Khandaq, bahkan ya parit. Perang Khandaq itu kan parit, itu atas usulan Salman Al-Farisi. Iya. Nah, ini Pak, kisah bagaimana Salman mencari kebenaran luar biasa. Dan Salman Al-Farisi itu umurnya 250 tahun, Pak. Iya. Bayangkan, ia mendapati zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, ya. Yang mengagumkan di sini, Salman ini begitu sangat kenyang mencari kebenaran. Sampai-sampai dia tinggalkan keluarganya, bahkan dia tinggalkan hartanya. Memang demikian. Seseorang kalau lebih mendahulukan kebenaran daripada segala-galanya, dia akan tinggalkan segala-galanya demi untuk mendapatkan kebenaran. Tapi kalau kita masih mencintai dunia kita, lebih mendahulukan dunia daripada kebenaran, sulit Pak untuk dapat kebenaran. Iya. Ini sebuah pelajaran agung, ya. Dan yang lebih apa namanya membuat kagum lagi, ketika Salman mau pergi ke Syam, baru dia mau ikut, ternyata diuji dengan pendeta yang buruk akhlaknya. Gimana rasanya antum, Afi? ketika antum sudah mulai kenal dakwah sunnah, ya pas antum baru ngaji ketemu sama orang yang buruk akhlaknya, oh ternyata yang gini ya, orang yang ngaji ini akhlaknya buruk ya, ya. Tapi subhanallah yang masya Allah yang membuat kita kagum tuh Salman tuh orangnya tidak apa, tidak tergesa-gesa mengecap gitu. Salman berpikir ini kan individunya, agamanya hak, dia tetap bersabar ya di atas itu. Makanya terkadang ketika kita mulai meretas jalan kebenaran ada saja ujian-ujian, cobaan ya, untuk menguji kita apakah kita benar-benar mencari kebenaran atau tidak. Makanya ujian, kewajiban kita untuk sabar. Iya, Allahu a'lam, tampaknya sudah masuk Isya. Dan tanya jawab insyaallah setelah salat Isya. Nah. Saya sudah menikah 6 bulan yang lalu. Tapi sampai saat ini saya dan istri masih tinggal di rumah mertua. PMI ini. Perumahan Mertua Indah. Saya mengajak istri pindah kontrak belajar mandiri. Tapi istri belum mau dan mertua juga mendukung anaknya. Dengan berbagai macam alasan, bagaimana nasihat Ustadz? Nasihat ana pada antum pertama sabar. Nasihat yang kedua, pahamkan kepada istri bahwa bukankah istri itu lebih harusnya lebih mendengar suami daripada mendengar orang tua. Dek, kamu kan udah ngaji. Coba dia tanya ke ustaz. Kalau perempuan itu harus ngikut suami apa ngikut orang tua? Iya. Maka kalau suami meminta untuk pindah kontrak, seharusnya sebagai seorang apa namanya istri yang ingin berbakti dan ingin mendapatkan pahala yang besar, taati ya suami. Ya mungkin suami juga enggak enak tinggal terus di perumahan Mertua Indah itu. Apalagi terkadang kalau tinggal di rumah mertua suka ada campur tangan orang tua dan yang lainnya. Sudah begitu terkadang ya istri kita akhirnya tidak bisa mandiri, manja, itu ya menyulitkan gerakan-gerakan kita. Apa yang dimaksud dengan suatu hadis diriwayatkan oleh Al-Jama'ah? Al-Jama'ah maksudnya itu Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Bagaimana Syekh Albani mengurut hadis-hadis dalam kitab ini? Apa acak begitu saja ya? Acak begitu saja. Yang kemudian ditartib oleh muridnya yaitu Syekh Masyhur Hasan Salman dan kemudian dicukupkan hadis-hadisnya saja. Ya, itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu secara lengkap. Ya, oleh pustaka Imam Syafi'i kalau enggak salah. Itu yang silsilah hadis sahihnya Syekh Masyhur. Tadi saya ketinggalan sholat berjamaah, padahal di tengah jalan saya sudah mendengar adzan. Saya berpikir tidak akan ketinggalan sholat berjamaah kalau saya mengendari motor dengan kencang. Tapi qadarullah, saya sampai Al-Barakah sudah selesai sholat. Apa saya berdosa atas keterlambatan ini, Ustaz? Makanya Pak, jangan mengandalkan motor. Kenapa? Karena yang sunnah pergi sholat berjamaah itu jalan kaki. Iya. Yeah. Kecuali kalau memang kita butuh motor, mungkin karena kaki kita sakit atau badan kita sedang enggak fit, makanya mau tidak mau pakai motor. Tapi kalau kita sehat, kuat, maka yang paling utama itu jalan kaki. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis salatul jamaah, salatul rajul fil jamaah afdal min salati fi baiti wa fi suqi bi 27 darajah. Musatriyat bi 25 darajah. Salatnya seseorang bersama jamaah lebih utama daripada sholat dia di rumah dan di pasarnya 27 kali lipat, dalam satu riwayat 25. Wadzalika annahu idza tawaddaa wa asbagha wudhu'ahu thumma kharaja ila al-masjid la yuridu ila shalah la yanhazu ila shalah lam yakhthu khutwatan. Yang demikian itu kata Rasulullah, seseorang berwudu dulu di rumahnya, kemudian ia keluar ke masjid tidak ada niat kecuali untuk sholat berjamaah, maka tidaklah ia melangkahkan satu kaki kecuali itu Allah akan angkat satu derajat dan Allah gugurkan satu dosa. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa ada seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, itu di penghujung awali sana, sekitar 3-4 kilo. Tapi dia tidak pernah absen dari sholat berjamaah. Lalu dikatakan kepada dia, ala tashtari himaran, kenapa kamu tidak membeli keledai yang bisa mengangkut kamu di waktu siang dan di waktu malam? Apa kata orang ini, aku tidak suka, aku berharap langkah kakiku ini ditulis oleh Allah. Maka Rasulullah bersabda, Allah sudah menuliskan untukmu itu semuanya. Makanya kata para ulama, yang sunnah pergi ke masjid itu dengan jalan kaki. Maka dari itu, bagaimana supaya tidak terlambat? Ya, jangan sengaja dilambat-lambatin atuh. Ya, kalau bisa pas dengar adzan atau sebelum dengar adzan sudah pergi ke masjid. Kalau memang misalnya jarak rumah antum dengan masjid itu agak jauh, kecuali imam. Kalau imam ya terserah dia, karena iqamah itu hak imam, kewajiban makmum nunggu imam. Tapi imam pun tidak boleh melambat-lambatkan terlalu lama, ya. Ya, kalau imam memang disunnahkannya agak terlambat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam hadis demikian, bahwa Bilal tidak iqamah sampai melihat Rasulullah Sallam datang. Ya. Apa hukumnya menambal gigi yang berlobang? Boleh, enggak masalah. Iya, yang dilarang itu mengukir, Pak. Mengikir apa, mengukir gigi supaya apa? Kelihatan indah. Apa hukumnya merapikan jenggot? Tidak boleh, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Yang disebutkan dalam satu riwayat Ibnu Umar itu jenggot itu kalau melebihi segenggam baru dipotong. Itu dalam riwayat Ibnu Umar. Iya. Adapun dirapihkan belum segenggam udah dipotong lagi, enggak boleh. Apakah termasuk memutus silaturahim apabila seseorang wanita menolak keputusan orang tuanya berkaitan dengan pinangan seorang laki-laki yang tidak diterimanya karena alasan tidak syar'i, misalnya karena tidak cocok hari kelahiran dan juga karena poligami. Banyak akhwat ini jadiin isi kedua kayaknya nih. Sampaikan saja hadis, ya. Di mana Rasulullah SAW datang bersabda, apabila telah datang seorang laki-laki yang telah kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, kemudian kata Rasulullah, maka nikahkanlah. Wa illa, sebab kalau kamu tidak lakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan muncul fitnah dan kerusakan di muka bumi. Maksudnya kata para ulama, kalau si wanita ini sudah ridho kepada laki-laki itu dan laki-laki itu juga bagus agamanya, segera nikahkan. Jangan dihalang, halang-halangi, apalagi yang sifatnya tidak syar'i. Apalagi sifatnya apa? Tidak syar'i. Nah, kalau misalnya kata para ulama, kalau bapak selaku wali yang paling kuat itu tidak mau menikahkan si putrinya karena alasan yang sangat tidak syar'i, maka boleh dinikahkan oleh selain bapak, baik paman ataupun wali yang lainnya. Ya, Allahu a'lam. Bolehkah kita berobat ke seorang ustadz sekaligus tabib ustaz sekaligus tabib, mengobati melalui obat herbal, tapi dia bisa mengobati melalui ilmu gaib. Ini mah dukun, Pak, bukan ustaz. Ya. Masa ustaz bisa begitu? Ya. Nanti biasanya nanya-nanya dulu. Ya, ibu kamu siapa namanya? Begini, begini, begini. Jadi gimana dong ustaz? Tapi kita berobat dengan herbal dan pijitnya saja. Dari mana antum bisa merasa aman kalau dia tidak menggunakan ilmu-ilmu yang macam-macam? Terkadang kalau seperti itu, Pak, hatta dalam herbal dan pijitnya pun dipakai. Iya. Dalam herbal dan pijitnya dipakai. Maka dari itu hati-hati. Lebih baik kita cari ada yang betul-betul herbal murni lah, Pak. Banyak kok insyaallah. Bolehkah kita ziarah kubur, berdoa dan mengangkat tangan? Seingat saya dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW suatu malam diperintahkan untuk pergi ke Baqi Gharqad. Di situ Rasulullah SAW mendoakan apa namanya yang ada di kuburan. Namun saya lupa apakah di situ Rasulullah SAW mengangkat tangan atau tidak. Coba nanti kita lihat lagi insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini dakwah atau kajian Islam cuma ada di masjid-masjid. Emang mau di mana? Mau di lapangan? Rasulullah SAW dulu ya di masjid lah. Di masjid-masjid. Yang datang juga orang-orang yang sudah mengerti tentang ilmu agama. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum tahu tentang Islam yang saat ini banyak di luar sana? Apakah dakwah ini sudah cukup hanya masjid atau radio saja? Akhi, kita sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita mampu mendatangi setiap rumah, ketokin, assalamualaikum, dakwahin, silakan. Kalau antum mampu seperti itu, tapi tentu dengan yang disampaikan kebenaran. Ya. Hanya kalau kita bisa, antum misalnya diangkot, ya, melihat perempuan gak pakai jilbab, langsung antum dakwahin dia, kasih ini bukunya, antum melihat ada yang ini. Sulit sekali terkadang kita melakukan hal seperti itu di zaman ini. Ya. Maka kita tentu mendakwahi manusia itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang jelas, setiap kita berpikir bagaimana caranya mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita kepada kajian. Ya. Antum ajak teman lewat SMS, sekantor misalnya. Antum ajak saudara-saudara, ayo yuk ngaji. Ya, alhamdulillah kita berusaha untuk berdakwah setiap kita sesuai dengan kemampuan kita. Antum misalnya bisanya bikin buletin, bikin ngetik sendiri. Antum fotokopi yang banyak, bagi-bagi ke orang. Iya. Antum datang ke pasar, kasih satu-satu, nih pak. Iya, isinya tentang tauhid misalnya. Semampu kita. Apakah waktu syuruk dan terbit matahari itu sama? Setahu saya tidak. Syuruk itu ketika matahari telah bangkit, ya. Ketika sudah, maksudnya sudah tinggi dan terang. Itu syuruk. Makanya waktu syuruk itu bukan pas matahari terbit. Kalau pas matahari terbit itu tulu'ul syams. Tapi kalau syuruk itu dari kata asyraqat. Asyraqat, asyraqa yusyriku, artinya terang. Iya. Nenek saya penglihatannya buram, mohon doanya. Semoga Allah memberikan kepada nenek antum kesehatan, terutama hidayah, ya, dan kekuatan untuk mentaati Allah. Anak bekerja di suatu tempat bimbingan belajar. Berhubung tempatnya jauh dari masjid, maka para siswa dan guru di sana sholat berjamaah di ruangan khusus untuk sholat. Kami juga mengumandangkan azan dan sholat berjamaah tepat waktu. Bolehkah? Boleh. Tidak masalah. Ya. Kalau memang ternyata jauh dari masjid. Mana yang lebih utama, nikmat Islam atau nikmat sunnah? Kata Imam Ahmad, aku tidak tahu di atas dua nikmat mana yang aku bergembira. Apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah? Karena dua-duanya penting, Pak. Jangan dibeda-bedain. Ya. Antum jangan, apalagi pertanyaannya seperti itu, lebih utama mana nikmat Islam atau nikmat sunnah? Tujuan pertanyaan ini apa? Ya. Tujuan pertanyaannya apa? Oh, kalau saya jawab yang paling utama nikmat Islam, ah kalau gitu saya enggak perlu sunnah lah. Enggak boleh. Karena kata Imam Al-Barbahari, Islam itu sunnah. Sunnah itu Islam. Salah satunya tidak akan berdiri tanpa yang lainnya. Mungkinkah Islam berdiri tanpa sunnah? Tidak mungkin. Mungkinkah sunnah berdiri tanpa Islam? Pun tidak mungkin. Ya, harus dua-duanya. Anak pernah mendengar di antara sebab adab kubur adalah seseorang tidak menutup diri dari pandangan manusia saat buang air kecil, benarkah? Apakah model toilet di bandara atau di kantor-kantor itu masuk? Enggak masuk dong. Yang dimaksud tidak menutup diri itu, kata para ulama, daya statir itu kan ada dua, apa lafadznya ada dua. Lafadz satu, la yastatiru minal baul, tidak menutupi diri dari kencing. Dalam satu riwayat, la yastanzihu, tidak berhati-hati dari air kencing. Kata para ulama, ini saling menafsirkan. Ini saling, yang dimaksud tidak menutup diri dari air kencing artinya tidak berhati-hati dari air kencing, itu maksudnya. Nah, kalau misalnya di toilet-toilet yang berdiri seperti itu, kalau memang kita bisa melakukan itu dalam keadaan aurat kita tetap terjaga, enggak masalah. Bukankah Rasulullah SAW pernah sholat lagi, kencing berdiri, kemudian Mughirah bin Syu'bah ada di belakangnya. Ketika Mughirah menjauh, dipanggil Rasulullah, mendekat kamu sini. Maka kemudian Mughirah pun berdiri di belakang Rasulullah SAW yang sedang kencing. Kemudian setelah selesai kencing, Rasulullah bersabda, ambilkan air. Ya. Kalau yang dimaksud hadis itu artinya ketika kencing tidak boleh dipandang orang, enggak ada yang tahu. Berarti Rasulullah kena dong hadis itu. Makanya yang dimaksud dengan la yastatir minal baul, tidak menutup dari air kencing artinya tidak berhati-hati dari air kencing. Demikian itu ditafsirkan dalam lafaz lain, ya. Wallahu alam, sekira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.